wa huwa ad-dukhul bi ghairi idhnin min ahliha aw adqaluhu hayaan min ad-dakhil aw min al-hawirin. Artinya tatafful di sini, tupai di sini, masuk ke dalam majelis sondar izin dari ahlinya, atau ahlinya menyuruh masuk karena supan lawan yang hadir. Jadi kita hati-hati, hati-hati mana. Matinya zaman sekarang, orang-orang soleh banyak marumah aja. Kada tapi umpat lagi bagagerumut. Karena macam-macam wahini sudah macam-macam di dalam gerumut-gerumut itu sudah macam-macam campurannya. Kada asli lagi sudah macam-macam campuran-campuran sudah. Wa an yukramal mar'u ittiqa asyarrih, dosa seluruh batan. Bahwa dituha akan, dihormat, dimulia akan seseorang karena orang takutan kalau pina disakitinya. Ini hati-hati jua nih, kalau kita nih lah anu wani jaga, lalu orang menghormati kita, lamun kada dihormati ini menampar. Nah, jadi dosa seluruh badan seseorang yang dihormati orang itu tadi. Matinya ulun ingat arwah guru Ramli Bahari babacaan di karaton. Jangan belajar ilmu baja jagawan jar sini. Sebab apabila ketahuan orang jago, orang takutan. Lalu orang merhormat karena takutan. Nah, jadi sorongnya dosa seluruh badan. Munnya kada dibari orang hormat, dilanjahnya lon motor itu aja. Eta atawali mun kada dihormati orang cap lima. Lamun di rumah nih ada kayak inilah seikung ya dosa seluruh badan, maka rumah tangga itu pian katapi mau naik Mikael. Apa seikung ada nang anu bana nang pina ganas bana di rumah. Kucing aja tak behera melihatnya. Jadi ulun ingat Bahari. Tempo di rumah balal ajaran hikam. Jadi banyak orang yang datangan itu. Di antaranya ada seseorang yang dikenal jago bakesah. Sidin itu membawa karis ke rumah seseorang yang dikenal ada bisi ilmu nang ilmu apa ngarannya itu nang sakti. Minta hendak belajar ilmu sakti. Sidin nang bakesah lon ulun ini nah. Bawa karis dianggap kayak di belakang. Mbah sampai ke situ sekalinya orang nang didatang ini picak. Kedua belahnya picak tuha sudah. Napa cuy kam datang cuy ya? Hendak belajar ilmu. Nang ada lon pian. Ikam cuy aja aku memadahi lon ikam lah. Jangan belajar ilmu nang tegoh karena ditimpas orang kena ikam. Mbah ditimpas kena tapi kebal. Tapi kena kada. Nah, kenanya di sini nang supan ikam. Kena jua walau kebal tapi kena jua. Jangan menuntut ilmu itu. Lamun ikam cuy hendak menuntut ilmu nang supaya gancang bungul cuy. Mbah ada kena pohon kayu nang gana-gana ikam suruh orang mangkat. Uyuh. Uyuh. Minta aja cuman nang sekiranya nyaman cari ilmu nang supaya orang kasih sayang aja, itu aja. Nang supaya orang kasih sayang, itu aja nang dicari ilmunya. Ujar orang ulu sungai, ilmu pi kasih. Orang kasih, orang sayang. Karena lamun orang kasih sayang, umpama ikam tah handak mengangkat jukung, orang mendengar kabar baluman turun ikam ke tanah, jukung sudah tandak ke tempat nang ikam tuju. Kenapa? 40 orang nolongi. Amun ikam handak maatap, baluman lagi maikat kalawar, sudah tuntung atap di atas, orang nang maatap. Karena orang sayang. Lalu ujar kain itu, picak sedih. Cok, napa nang di pinggang ikam itu? Umma manggatar ulun gurwe. Ujar nang bekesan. Kalihatan si dina aja nang kalis di pinggang leh. Lalu yang ditampayakan nenek, baru ditampayakan kalis. Lalu ya, aku minta izinlah si anak membuka, baru dibuka sini. Aku japai lah culah, enggih kaya, baru dijapai sini pusut sidin, sot, dipusut sidin. Nah sudah cuy aja sidin masukakan ya. Aku kadang melihat, baru dimasukakan empat jari berpanjang. Bapanjang empat jari itu kemasukan belakang lagi. Kada kawal lagi kaya dimasukkan kenapa? Bapanjang empat jari. Astagfirullah cok. Bawa pang kamari cok. Lalu dipusut sirin dibulikakan pulang. Set dibulikakan. Nah cobai pang cok. Pas kayanya. Dementerasi kayanya. Tadantangi wali Allah Ta'ala. Jadi sahihnya nangka itu tah artinya. Apabila nang menuntut ilmu jago tembah ada apa kekalahian sorong suruh orang berkelahi. Tak uyuhi baik mencari ilmu nang supaya orang kasih sayang. Yaitu bisa-bisa membawa diri. Namun bisa membawa diri orang sayang aja. Ada pulang kejadian. Ini orang diambil minantu oleh seseorang. Sudah seminggu kawin, ujar mintuha, nak, nak papa, dan niatan abah nama atap, inya kada bisa. Lalu disediakan mintuha tadi tangga sudah beandak sudah cagar ke atas. Datang ya dihiga mintuha berdiam berdirian, hai. Jarmin Tuhan apa? Jarku dah niatkan. Bapak, Pak, Mbak Ma'atab. Macam apa, Pak? Naik. Sekalinya mintuhannya itu kan takkan nerandah. Nang minantu ini orangnya tinggi, pancau. Sekalinya nang dinaikinya panggulu mintuha. Apang mintuha menyuruh naik. Pahaman ini naik kayak awak sidin dinaikinnya awak sidin muhanya wajah mintuha naik di tangga situ nah hanya paham naik kayak di tangga bah sampai di atas nah jelas-jelas JPL pun kada bisa jar caranya atap atapnya atap daun jar mintuha kayak ini nah ini atapnya nah ini ikatannya paikat. Nangka ini nah maikat caranya ngarannya anu sanggiringan apa ngarannya tah panting sanggiringan nah mintuhan ini memingkuti atap kobaran inya menjarat ta jarat jari ji mintuha mulai tadi di bawah sudah nyawanya menjajak pundak. Sampai di sini jiri-jiri unda pulang. Terang terus dalam berpandah lawan unda. Seminggu nyawa anak unda diapai? Buntus pak aja.

di luar masjid, jadi orang bisa memeriksa. Kada usah diumumkan. Ini membaca itu aja beberapa jam, jadi nang sembahyang terganggu, baca Quran terganggu, baca salawat terganggu, nang guring pun terganggu. Sarik pulang panitia masjid kawan ulun. Biar aja sudah ulun disarik ulang ada apa-apa jua. Nang penting jangan sarik ulun-ulun pemandian. Tukang kapan? Tukang buat kakubur, tukang talakin, tukang sembahyang akan sikong. Itu aja nang ulun cari ni beberapa ikung nang menyayangi ulun, nang perlu-perlunya aja. Mencakar nang empat makannya aja kada usah. Betul? Ulun imung banalah lamun masjid tah, tanahnya halal. Bangunan masjidnya duitnya halal. Mbah itu hatibnya pulang kada banyak. Mbah itu hatibnya pulang sanggup jadi imam, artinya urangnya warok dan urangnya kori, artinya fasih. Warok jangan warik. Kemudian di masjid itu kada ada mas kali suara-suara dunia tadangar. Limbahnya buka mic langsung Quran. Tuntung Quran sumbahyang gaib atau sumbahyang mayat. Limbah itu lalu dauh babunyi. Lalu bang sumbahyangan. Limbah itu hanya ma'asiral. Bang pulang. Limbah itu khutbahnya da dua ayat maknai tuntungan. Tapi nang dijaga rukun khutbah, jangan tertinggal sabuting-buting di dalam kedua kali khutbahnya. Atau hadis da dua buting baca maknai tuntungan sudah. Kada ada masalah nang sudari-sudari poro hadirin. Kada ada. Bah lamun ada nangka itu masjid, malaikat gin turunan pada dalam masjid itu empat berjamaah. Tapi lumun sudah masjidnya, bangunannya haram, tanahnya kada halal, hatibnya makanan saban bulan haram, baca khutbahnya pulang dah salah-salah Quran hadisnya, khutbahnya kada khutbah lagi, bakesah. Banyak ada kejadian misalnya di Indonesia, kisah di dalam khutbah, kisah Aceh. Mbah ada kejadian di luar negeri, kisahnya kisah Irak. Nang sorong di Matapura kisah Aceh. Ada cucuk banget. Misalnya hatipnya nang urang katuju nang bab politik. Bahasanya pulang bahasa nang sederhana aja, jangan membingungkan lawan nang tuha-tuha seperti spekulasi. Ulun lagi halus pian bisa di masjid, lagi halus pang ulun nuh ini sila tegonol sedikit. Jadi ada kain tuh nang higa ulun sembahyang, hatip nih membaca spekulasi aja. Ujar kain ini, cuk, napa kain dia? Napi tujar bunyi sepikul nasi. Nah, membingungkan orang. Macam-macam ini. Pina masing-masing ba ujup-ujupan lo ini. Ba ujup-ujupan lo ya ini sudah. Jadi kita kembali aja sudah kepada nang bujur-bujur sunnah Nabi, terutama di masjid-masjid tadi lah. Itu artinya mulai tanahnya, bangunannya halal, kemudian panitianya alim dan amil, kemudian khotibnya imamnya warok, pulang fasih, pulang khutbah hati, khutbahnya jangan panjang dan jangan tertinggal daripada hendak mahandapi tertinggal rukun-rukunnya, jangan.

ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma rizqna at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sa'alnaka ya Rabb sihhatal qalbi wal jasad wa 'afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tul hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan minal hammi wal kibri wal riya'i wal 'ujbi was sum'ati wa hubbi at-tasadduri fil majalisi wal mahafini wal hasad wa rizqan wasi'an halal dan غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن آداب في الأخلاق جميعها وبفضلك اللهم يا بر ويا صمد بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.